Bali, Suksma, Indonesia, terima kasih, Jepang, arigato. Suratin dewe beli, kabarin rakan beli, yena di subanekat digumin adine. Telepon ke umah beli, ngorang tresna sujati, yena di sekan kangen teken beli. Kabarin rakan beli, yena di subanekat digumin adine. Telepon ke umah beli, ngorang tresna sujati, yena di sekan kangen teken beli. Tuseng mudang mengisapan luka sirah deket temen, main serping pencaduan di pasir kutane. Adi ngorang ada nadi beli mapi jantini beli wantah wakari masa. Arigato made, anisi terum made, kita wadi morahkan beli. Arigato made, anisi terum made, adi ngai harap muan beli. Jani adi bejo, pusing hidang ketemu, memanying manyingan di. Moon.